ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat siramanmu. Terima kasih ya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Terima kasih, oh Yesus, Yesus, terima kasih, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Hari ini